الفاتحة قبل صلاة الرجلين ومديكم محمدين وعمدكم محمد المسلم العام تغشاهم برحمة المغفرة جدان بركات وأسرى بن سرى العاقبة خاتمة طول عمر في طاعة الله والله سبحانه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما بقي من الهدي من شهر رمضان بالصلاة وبقراءة القرآن وبالعبادة بالصيام والقيام بتلاوة القرآن وأن الله سبحانه يجاوب أحوالنا وأحوالكم حاضرون وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا كمال متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في القول والفعل والأفعال على هذه النية قد صالحة وأن ما سلفنا وإنا وما قصر قصرنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة صلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كلام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي قال رضي الله عنه ليلة الخميس الثالث من رمضان سنة 1325 هجرية في مسجد رياض بعد صلاة التراويح ما أنطق الله ألسن بالدعاء إلا وله في ذلك شأن قووا روابطكم بربكم وأخلصوا له في الأعمال فالأعمال لها محبطات ولها الشوائب احفظوها من الرياء والسمعة والعجب وتصنع وتصدحوا الشهر رمضان بالأعمال الصالحة والتلاوة والذكر شو عاد لياله وأيامه إلا مقبلة عليكم شو إخوانكم أهل الصفاء مع الله في مثل هذه الأوقات كم عطايا تتنزلت عليهم وكم مواهب وأهل الحجاب في غفلتهم ما حاجزوا إلا العذاب في الدنيا والآخرة ونحن سوار أقمناها صلينا وقرأنا وذكرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل للسور معاني من عبر عليه رمضان كله ولا وقف على أسراره ولا أنواره فهو محروم ونسأل الله كما أقمنا في هذه الوقت الشريف أن يجمعنا في حضرات قدسه مع أهل الشهود بمحض فضله وكرمه يوم الخميس بمصلى قال رضي الله عنه ما أسهل المعصية الغيبة على اللسان قال صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة لما قالت له يا رسول الله حسبك من صفية قصرها لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لما زجته احفظوا صيامكم من الغيبة والنميمة والغيبة إلا من خلطة فلو جلس الإنسان وحده ما عاد با يغتاب أحد والضرر الخلطة أشد من ضرر العزلة وقال رضي الله عنه شو خرق العادة إلا من حفظ الجوارح السبعة وحجر المعصية ما هو المشي على الماء ولا الطيران في الهواء وقال الرسول رضي الله عنه ليلة الثلاثاء الثالث من رمضان سنة 1329 بمسجد الرياض بعد صلاة التراويح ومأخذ بقصيدته الذي مطلعها حسن ظني بربي من أجل الوسائل لي بها يدرك طالب جميع المآمل ما طلب العبد من ربه مطلوبا وصدقه في الطلب إلا هو أعطاه إياه البار بك يا عبد تصحح قصدك ونيتك في من تطلب وترغب فيما عند الله بتحصل رب كريم عظيم لا يتعاظمه مطلب طالب إلا ذنب مذنب توجهوا إلى الله بوجهة الخالصة واغتنموا ليالي هذا الشهر العظيم وأيامه شوها مواعد عظيمة تنصب لأهل الله في كل ليلة من لياله احضروا معهم ولا بد ما تحصلون قسمكم وتقاسمونهم في موائدهم إنما اقتربوا منهم والكلام عند النهي شو المعصية تمحي صاحبها من ديوان الإسلام المعاصي بريد الكفر والإخدبار إلا عند المخالفة أما سورة الأعمال كل يشور لهن احفظوا جوارحكم من مخالفة الله العين كفوها عن الحرام واليد كفوها عن المحرم واللسان كفوها عن المحرم عن الغيبة والنميمة شو المعصية اللسان بلية كبيرة وهل يكتب الناس في النار على مناخرهم مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والبطن كفوها عن تناول الحرام والأذن كفوها عن الاستماع إلى المحرم والرجل كفوها عن المشي إلى الحرام لا تفوتون خير هذا الشهر ولا عطاه ولا بركته ولا مدده ولا سره شو أهل القلوب المستعدة ظفروا بخير هذا الشهر وعطاه بركته ومدده وسره وظفروا بليلة القدر ولياليهم كلها قدر ففي كل ساعة من ساعاته يتجدد لهم العطاء والمدد الله لا يحرمني وإياكم بركة هذا الشهر الله يجعلني وإياكم من المقبولين فيه الله يكتبني وإياكم من السعداء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul maulid Simtud Durar beliau berkata pada malam Kamis tanggal 3 Ramadan tahun 1325 di Masjid Riyadh di Siwun setelah sholat taraweh beliau mengatakan tidak ada mulut yang dibuka oleh Allah untuk berdoa kecuali lisan atau mulut tadi itu mempunyai sesuatu di hadapan Allah. Kuatkan ikatan kamu dengan Tuhan kamu dan ikhlaslah kamu di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan. Sesungguhnya amal, perbuatan-perbuatan di dalam ibadah itu ada yang merusak dan ada yang mengganggu. Oleh karena itu jaga daripada riya, dari sombong, melakukan karena bukan karena Allah. Dan bukalah ini bulan, bulan Ramadan dengan amal-amal yang soleh, amal yang baik. Dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Perhatikan ini malam-malam dan hari-hari yang datang kepada kamu, yaitu bulan Ramadan. Dan perhatikan wahai saudaraku sekalian, lihat bagaimana orang-orang yang bersih hatinya di hadapan Allah di dalam menjalani waktu-waktu di dalam bulan Ramadan. Berapa banyak ataya tanda-tanda zalat alaihim, berapa banyak pemberian yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang bersih hatinya. Wa ahlul hijab, dan orang-orang yang tertutup, yang kotor hatinya, di dalam kelupaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengganggu atau yang menghalangi mereka kecuali siksaan fi dunya wal akhirah, siksa di dunia dan siksa di akhirat. Sekarang kita mendirikan ibadah, sholat kita, puasa, baca Quran kita, zikir kita. Semoga apa yang kita dirikan itu betul-betul berharap kepada Allah, bukan hanya karena kelakuan kita untuk diperhatikan oleh manusia. Siapa orang yang lewat dari ini bulan Ramadan dan tidak mendapatkan daripada asrar, anwar, tidak mendapatkan rahasia daripada ini bulan, tidak mendapatkan cahaya dari bulan ini yaitu bulan Ramadan, fahuwa mahrum, maka dia adalah orang yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga kita semua menjalankan, mendirikan ibadah di dalam bulan ini yang penuh mulia, bukan hanya gambar saja, tapi hakikah yang kita lakukan di dalam ibadah kepada Allah di dalam bulan ini. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia dengan barokah dan kebesaran daripada Allah. Yaumal Khamis bi musalla qala radhiyallahu anhu, juga di hari Kamis di musallanya, tempat sholatnya, Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habzi, tidak ada yang paling mudah maksiat melebihi daripada riba. Maksiat yang paling mudah, itu paling gampangnya maksiat adalah riba. Alal lisan, atas mulut ini. Paling gampangnya mulut bermaksiat yaitu riba. Dikatakan oleh Nabi SAW di Sayyidati Aisyah, Nabi pernah mengatakan untuk Sayyidati Aisyah, istrinya Nabi, sewaktu Sayyidatuna Aisyah cemburu, ada sedikit kecemburuan kepada istrinya Nabi yang bernama Sofia. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cukup untukmu kependekan Sofia. Orangnya Sofia itu istrinya Rasulullah, orangnya pendek. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ini kalimat yang keluar dari kamu, jika diambil dan dimasukkan kepada laut yang besar, maka laut itu akan hitam dengan ucapan kamu, dengan kekotoran ucapan itu. Ribah itu bahaya. Oleh karena itu, ihfadhu siyamakum minal ghibah wan namimah, jaga puasa kalian daripada riba, ngerasani orang, namimah, mengadu domba. Wal ghibah illa min khaltah, ghibah ini, ngerasani orang ini terjadi dari sebab perkumpulan. Ngerasani orang ini membicarakan orang itu sebabnya karena banyak kumpul. Falau jalasal insan wahdah ma'at bayaghtab ahad. Andai kata manusia itu duduk sendiri, enggak mungkin ada yang membicarakan orang lain. Karena banyaknya kumpul, akhirnya terjadilah banyak membicarakan orang lain, dan itu dosa yang sangat besar. Dararul khiltah asyaddu min dararil uzlah. Bahayanya berkumpul itu lebih besar daripada bahaya menyendiri. Sehingga dikatakan, dan juga Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, beliau mengatakan, perhatikan, sukharkil ada, sesuatu yang aneh, yang khariqil adat, itu illa min hifdil jawarih, terjadi kalau kamu bisa menjaga anggota badan kamu yang tujuh. Anggota badan kamu tujuh itu yang sudah terkenal, mata, tangan, perut, dan lain sebagainya. Yang dikatakan orang yang hebat itu orang yang bisa menjaga anggota badan tujuhnya dari kemaksiatan, itulah orang yang hebat. Mahu huwal masyi alal ma walatiran fil hawa. Bukan yang dikatakan orang hebat itu yang bisa jalan di atas air. Bukan dikatakan orang yang hebat itu orang yang bisa terbang di atas hawa. Bukan. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, malam Selasa hari ketiga daripada Ramadan tahun 1329 Hijriah di Masjid Riyadh, setelah sholat taraweh, yang mana setelah gosida ada taraweh, setelah taraweh ada gosida, gosida yang depannya itu berbunyi husnudhanni bi rabbi min ajlil wasaili li biha yudrikul talib jami'ul ma'amili. Gosida itu depan gosida adanya. Lalu Habib Ali mengatakan, enggak ada orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah di dalam meminta hajatnya, asal mau sungguh-sungguh, illa wa a'tahu iyyah, pasti Allah akan memberikan kemauannya. Oleh karena itu, perbaiki diri kamu, perbaiki niat kamu, perbaiki tujuan kamu di dalam meminta dan mengharap dari apa-apa yang ada di hadapan Allah, dari apa-apa yang menjadi milik Allah, maka kamu akan mendapatkan Tuhan kamu, sang pemberi yang mulia, dan tidak akan menyia-nyiakan permintaan kamu, dan tidak akan membiarkan dosa-dosa kamu. Tawajjahu ilallah biwijhatin khalisah. Kembalilah kamu, bersungguh-sungguhlah menghadap kepada Allah. dengan yang ikhlas, dan gunakan malam-malam ini bulan yaitu bulan Ramadan, dan hari siang hari ini bulan yaitu bulan Ramadan, dengan betul-betul beribadah, karena bulan ini adalah disiram oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah untuk orang-orang yang selalu dekat kepada Allah. Hadirlah kalian bersama orang-orang yang dekat kepada Allah, maka pasti kamu akan mendapatkan bagian daripada apa yang mereka dapatkan. Ucapan tentang menjauhi maksiat, ucapan tentang perintah untuk kamu menjauhi maksiat, itu adalah sesuatu yang penting dan harus diucapkan dan harus disampaikan. Kenapa? Karena maksiat itu bisa menghapus orang yang bermaksiat dari buku catatan golongan orang-orang Islam. Kebanyakan maksiat akhirnya lama-lama nanti dihapus dari golongan orang Islam oleh Allah. Ingat, al-ma'asi baridul kufr. Maksiat itu adalah sedikit daripada kekufuran. Jadi semakin kita bermaksiat, berarti semakin kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang datang kepada kita ini disebabkan karena kita banyak salah kepada Allah. Enggak ada cobaan kalau kita enggak salah. Cuma karena cobaan, karena kesalahan kita ini tadi, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu Allah berikan cobaan kepada kita yang sabar. Adapun gambar di dalam perbuatan, kita semua melaksanakan sholat, kita melaksanakan gambarnya sholat, baca Quran, kita juga melakukan gambarnya baca Quran, dzikir, kita juga melakukan gambarnya orang berdzikir, tapi enggak tahu hati kita sholat betul atau enggak. Kita baca Quran, hati kita baca Quran enggak? Kita berzikir, hati kita berzikir atau enggak? Itu yang enggak tahu. Oleh karena itu, betul-betul perhatikan, wahfadhu jawarihakum min mukhalafatillah, dan jaga anggota badan kalian daripada melanggar perintah Allah. Al-ain kafuha anil muharram. Mata, jauhkan daripada yang haram. Tangan, jauhkan dari yang haram. Mulut, jaga, jauhkan dari yang haram. Kalau mulut dari ghibah dan dari mengadu domba, ngerasani dan mengadu domba. Zuf maksiatul lisan baliyah kabira. Perhatikan maksiatnya mulut ini sangat besar akibatnya di hadapan Allah. Sering diulang-ulang oleh para ulama tentang bahayanya maksiat mulut. Kenapa? Karena maksiat mulut ini kadang tidak kita sadari. Kita berbicara, mentertawakan orang, mengejek orang, enggak taunya itu dosa di dalam perbincangan kita. Sehingga ada beberapa hadis riwayat yang menceritakan manusia kelak nanti di hari kiamat akan dijatuhkan oleh Allah di dalam neraka yang begitu dalam, itu semua karena hasil ulah daripada ucapan-ucapan mereka sendiri. Mereka enggak sadar guyon tapi membicarakan orang haram, mentertawakan orang lain itu haram. Hati-hati, itu bisa menjatuhkan kita ke dalam nerakanya Allah. Wal batan kafuha anit tanawulil haram. Perut kita jaga, jangan sampai memakan kemasukan yang haram. Telinga kita jaga, jangan mendengarkan yang haram. Kaki, jangan sampai berjalan ke tempat yang haram. Dan jangan kamu kehilangan kebaikan dari ini bulan Ramadan, pemberian barokah, rahasia-rahasia yang ada di dalam bulan Ramadan ini, jangan kamu ketinggalan, jangan kamu kehilangan dengan kamu melakukan kemaksiatan. Perhatikan orang-orang yang hatinya sudah siap untuk menyambut Ramadan, maka mereka mendapatkan kebaikan yang besar di dalam ini bulan Ramadan. mendapatkan barokah, mendapatkan rahasia Ramadan, mendapatkan cahaya Ramadan. Mereka dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar, bahkan seluruh Ramadan adalah malam Lailatul Qadar untuk orang-orang yang hatinya telah siap. Di dalam setiap waktu selalu memperbaharui daripada pemberian Allah, selalu mendapatkan rahmat Allah bagi orang-orang yang siap. Dan Habib Ali mengatakan, semoga Allah tidak mengharamkan kita semuanya dari barokah ini bulan, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang diterima oleh Allah di dalam beribadah di ini bulan, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga Allah menetapkan dan menulis kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.